Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran At-Tafsir Al-Muyassar, perlu ana sampaikan pada pelajaran Kamis pagi terjadi kesalahan dalam melihat dalam fatwa Fadilatul Syekh Rabi Al-Madkhali pada halaman 119. Insyaallah pada pertemuan berikutnya juga hari Kamis kita akan mengingatkan kembali. Namun saat ini kita ingatkan, mumpung ingat ada kesempatan, pada halaman 119 kemarin ana baca Ainal an alwa'un lil Islam wa li makayidi haula as-suhufu tubtil wal kutubu wal kutabu yubtilun wal ikhwanul muslimun yubtilun li hadhihi ad-da'ayati ma'al asafi syadid. Yang benar sebagaimana tertera dalam kitab, ya, Ainal an alwa'un lil Islam wa li makayidi haula as-suhufu na'am tatbulu wal kutabu yatbuluna wal ikhwanul muslimuna yatbuluna li hadhihi ad-da'ayati ma'al asafis syadid. Artinya, di mana saat ini para al-wa'un, para penjaga terhadap Islam dan tipu daya mereka. As-suhuf, yakni koran-koran, surat kabar, yatbul, yakni semakin menabuh genderang tersebut, semakin mendukung adanya kebebasan beragama. Wal-kutabu yatbulun, demikian pula para penulis juga semakin mendukung, memberikan dukungan kemerdekaan beragama. Wal ikhwanul muslimun, demikian pula ikhwanul muslimin, yatbulun, juga menabuh genderang tersebut, yakni mendukung adanya kebebasan dalam beragama, li hadhihi ad-da'ayati, terhadap seruan-seruan tersebut, ma'al asafi asyadid. Ini merupakan musibah yang sangat besar. Ini yang butuh saya ingatkan kekeliruan pada hari Kamis. Jazakallahu khairan yang telah mengingatkan Al-Akh Abdul Razak. Mengingatkan hal ini, salah dalam keluaran ana dalam melihat ana baca tubtil, namun yang benar na'am tatbun. Naam. Insyaallah pada pertemuan hari Kamis mendatang kita ingatkan kembali. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita Tafsir Al-Muyassar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah bagi kaum mukminin untuk melakukan qisas antara tatkala laki-laki membunuh laki-laki yang lainnya, al-hurru bil hurri. Naam. Demikian wal 'abdu bil 'abdi, seorang hamba sahaya laki-laki membunuh hamba sahaya yang lainnya, wal unsa bil unsa, demikian pula wanita membunuh wanita yang lain, wanita merdeka membunuh wanita yang merdeka, ataupun budak. Demikian juga, ya, lelaki membunuh wanita, lelaki merdeka membunuh wanita merdeka, kemudian wanita merdeka membunuh lelaki yang merdeka, atau budak wanita membunuh budak laki membunuh wanita. Telah kita sebutkan hukum asalnya adalah ditegakkan qisas, kecuali jika ya ahli mayit tadi al-maqtul na'am memaafkan dia, baik dengan membayar denda ataukah murni pemaafan darinya. Semua itu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat Allah, demikian pula keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, Namun Allah memerintahkan kepada mereka untuk tidak melampaui batas. Nah, masing-masing menunaikan haknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada penegakan syariat qisas terdapat ya sebab kehidupan umat manusia. Karena dengan adanya qisas orang lain akan mengambil pelajaran, orang lain akan jera takut tatkala membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat 180 demikian pula 181 hukum yang terkait dengan al-wasiyah. Hukum yang terkait dengan wasiat. Allah mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan khairan ay malan in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah kita lewati ya pendapat yang ada terkait dengan ayat ini, pendapat jumhur al-mufassirin yang memandang bahwasanya ayat ini mansukhah, ayat ini dihapus dengan ayat ya yang terkait dengan al-mawarits. Nah. Pendapat yang kedua bahwasanya ayat ini terkait dengan orang tua, demikian juga karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Namun khususan semacam ini membutuhkan dalil. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih dekat, yang dirojihkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwasanya ayat ini bersifat global, yakni memberikan wasiat kepada kedua orang tua, kepada orang tua, demikian pula karib kerabat secara global. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagian orang tua, bagian karib kerabat yang mendapatkan warisan pada ayat-ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa. Ya, Allah menyebutkan bagian masing-masing sehingga wasiat ini diberlakukan secara khusus bagi mereka yang tidak mendapatkan bagian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Maka siapapun yang mengubah wasiat tersebut setelah mendengar mendengar wasiat itu, memahami wasiat tersebut bahwasanya itu adalah wasiat sang mayit yang harus ditunaikan, kemudian dia mengubah wasiat itu, maka fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengubah, orang yang mengganti wasiat tersebut. Adapun al-musi, orang yang berwasiat, dia berniat baik, dia memiliki i'tikad yang positif untuk memberikan hak kepada orang lain, maka dia tidak berdosa, namun dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas niatan baik tersebut. Adapun yang berdosa adalah orang yang mengubah wasiat itu. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada ayat yang ke-182. Qala Allah taala faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Allah mengatakan di dalam ayat ini, dan siapapun yang takut, yang khawatir, faman khawfa, takut terhadap musin, terhadap orang berwasiat, janafan, yakni sebutkan, mailan anil haq, jauh dari kebenaran, siapapun yang khawatir bahwa orang yang berwasiat tadi menyimpang dari kebenaran, au itsman, atau berbuat dosa. Misalnya memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Fa aslaha, kemudian dia memperbaiki kesalahan tadi, kekeliruan tadi. Fa aslaha bainahum, memperbaiki keadaan, mendamaikan mereka. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa bagi orang yang berbuat islah tadi. Innallaha ghafurur rahim, Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, faman alima min musin. Maka siapapun yang melihat min musin mailan, yani faman alima mailan min musin, siapapun yang melihat penyelewengan yang dilakukan oleh orang berwasiat dari kebenaran, faman alima min musin mailan anil haqqi fi wasiyatihi ala sabilil khata'i awil amdi, maka siapapun yang melihat dari orang yang berwasiat adanya penyimpangan dari kebenaran di dalam wasiat dia, ala sabilil khata', dia keliru di dalam berwasiat sehingga menyelisih al-haq, ya, ala sabilil khata', ini dia tidak tahu kalau itu adalah suatu kekeliruan, akhirnya terjatuh pada kekeliruan tersebut, adamul ilm janavan, kemudian au ithman, atau dia melakukan kesalahan tersebut dengan kesengajaan. Kalau tadi, ya, menyelisihi kebenaran, menyimpang dari kebenaran tanpa kesengajaan. Yang kedua, atau dia dengan sengaja. Apa? Fanasahal musiya waqtal wasiyati. Kemudian dia menasihati, mengingatkan orang yang hendak berwasiat tadi. Menasihati orang yang hendak berwasiat waqtal wasiyah, tatkala wasiat itu dia sampaikan, ditulis ataupun diucapkan, diingatkan, jangan berwasiat lebih dari sepertiga misalnya. Waqtal wasiyati bima huwal a'dal, dia menasihati orang yang berwasiat tatkala memberikan wasiatnya, bima huwal a'dal, dengan nasihat, dengan perkara yang lebih baik, yang lebih mengarah kepada kebenaran. Qala fa in lam yahsul lahu dzalika, setelah dia berupaya tadi, ya, tatkala orang yang hendak meninggal dunia diingatkan, sudah berupaya, sudah berusaha memberikan, ya, alternatif yang terbaik, yang paling mendekati kebenaran, dan itulah yang benar, dia sudah mengingatkannya. Fa in lam yahsul lahu dzalik, kalau hal tersebut tidak tercapai, sudah dinasihati, sudah diberi masukan, diberikan, ya, diingatkan, ternyata dia tetap memberikan wasiat, wasiatnya menyelisih syariat. Fa aslaha bainal atrafi, kemudian dia melakukan islah, memperbaiki, mendamaikan, bainal atraf, di antara pihak-pihak yang terkait, ya, bitaghyiril wasiyah, dengan mengubah wasiat itu. Sudah ada wasiat namun wasiatnya menyelisih syariat, dia tahu bahwasanya itu menyelisih syariat, ya. Diingatkan ketika menyampaikan wasiat, ternyata tidak didengar, tidak dipedulikan, kemudian meninggal sang pemberi wasiat. Maka tatkala demikian, dia masih disyariatkan untuk melakukan islah, ya, sudah meninggal sang mayit, tinggal sekarang bagaimana mengaplikasikan wasiat itu. Maka di sini seseorang tatkala mengerti itu suatu kebatilan, kekeliruan, maka dia harus berupaya untuk memperbaiki. Fa aslaha bainal atraf, Kemudian dia berupaya untuk mendamaikan, yakni mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran. Bagaimana bentuknya? Ya. Fa aslaha bainal athraf, dia mendamaikan seluruh pihak yang terkait bi taghyiril wasiyah, dengan mengubah wasiat tadi. Diubah menjadi wasiat yang sesuai dengan syariat. Lituwafiqa asy-syari'ata, agar wasiat itu sejalan, serasi dan sesuai dengan syariat. Di sini kita mengerti ya bagaimana syariat Islam berupaya untuk memberikan hal yang terbaik bagi manusia. Demikian pula syariat Islam membimbing kita semuanya tatkala kita melihat kemungkaran, berupaya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Fala dzanba 'alaihi fi hadzal islah, maka tidak ada dosa yang dia bebani, tidak ada beban bagi dia untuk menanggung dosa. Fala dzanba 'alaihi, tidak ada dosa baginya fi hadzal islah, disebabkan oleh perdamaian ataupun ya perbaikan yang dia lakukan tadi. Qala innallaha ghafurun li'ibadihi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, ya, mengampuni orang-orang yang berbuat dosa ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih luas daripada itu, Allah juga mengampuni ya hamba-hambanya yang berbuat dosa walaupun dia tidak bertaubat, murni semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Allah mengampuni hamba-hambanya, baik ampunan tersebut disababi taubatil abdi, baik ampunan itu disebabkan oleh taubat seorang hamba, amalan hamba tersebut berupa amal soleh taubatnya. Ya, Allah mengampuninya, sebagaimana dosa akan dihapus dengan taubah. At-taubatu yajubbu ma qablaha, taubah menghapuskan dosa yang ada sebelumnya. Atau Allah mengampuni hamba tersebut ya dengan sebab kasrati al-hasanat, dengan banyaknya kebaikan. Innal hasanat yuzhibna as-sayiat, Allah mengampuninya dosa-dosa dia. Ya. Seperti dalam hadis ya, as-salawatul khams, salat 5 waktu, Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan dengan Ramadan ini, al-jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Ya. Amalan soleh. Kemudian yang ketiga, al-masa'ib, musibah. Musibah itu menjadi sebab ya, dari sekian banyak sebab Allah mengampuni hamba. Atau yang berikutnya, murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda mengerti ya bahwasanya di akhirat kelak makhluk yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, syafaatil malaikah. Para malaikat memberikan syafaat sehingga orang-orang yang berada di neraka dari kalangan ahlul Islam, ahlu at-tauhid dikeluarkan dengan sebab syafaat malaikat. Demikian pula dengan sebab syafaat para nabi, siddiqin, syuhada salihin, sudah dientaskan mereka, diangkat dan diselamatkan dari neraka. Ya, ternyata di sana masih ada tersisa. Tidak ada yang tersisa kecuali apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga, murni ampunan dari Allah. Sehingga Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selama itu bukan dosa syirik. Nah, Allah masih bisa mengampuni dosa tersebut. Qala rahimun bihim, Allah menyayangi mereka. Ya, bentuk yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adanya suatu kekeliruan di dalam memberikan wasiat. Kemudian ada pihak lain yang meluruskan wasiat itu, baik tatkala dia hidup ataupun setelah meninggalnya. Ya, itu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada kita daripada sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kita memahami hal demikian, tidak ada suatu syariat yang Allah tetapkan bagi hambanya melainkan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kita baca ayat berikutnya terkait dengan ibadah puasa. Thumma qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyam. Lafaz kutiba ini sering menunjukkan makna farada, yakni difardukan. Kutiba 'alaikumus siyam, telah dituliskan bagi kalian untuk berpuasa, yakni telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Ini di antara alfaz allati tadullu ala al-wujub. Di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan wajibnya perkara seperti kutiba, kataba. Ya, lafaz kataba ala, kutiba alaikum, kataba ala, atau lafaz farada. Ini juga menunjukkan makna wajib. Atau lafad-lafad yang menunjukkan makna wajib adalah al-amru. Al-amru, al-aslu fil-amri yufidu al-wujub. Ya. Ini disebutkan dalam pelajaran fiqih, usul fiqih. Ya. Untuk memahami ataupun mengerti mana lafad-lafad yang menunjukkan makna wajib. Di antaranya adalah lafad kataba ala. Ya. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama, karena Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana pula, bisa ada menyebutkan sebagaimana pula atau li ta'lil, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang sebelum kalian ibadah puasa pula. La'allakum tattaqun, sehingga kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ya, ibadah puasa itu mengandung maslahat. Maslahat dari zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Buktinya apa? Buktinya ibadah puasa itu diwajibkan bagi kita dan umat sebelum kita. Menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu mengandung maslahat sepanjang zaman. Baik zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman hingga na'am ataupun zaman-zaman sebelum Nabi kita. Qala قال المفسر رحمه الله تعالى يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya. فرض الله عليكم الصيام, Allah menfardukan bagi kalian untuk berpuasa. Al-rajih, berdasarkan pendapat yang rajih, laisa hunaka farqun bainal fard wal wajib. Yang rajih bahwasanya tidak ada perbedaan antara kata fardu dan wajib. Ya. Karena ahli usul mereka berbeda pendapat. Ada membedakan fardu itu maknanya demikian, wajib maknanya demikian. Wallahu alam ar-rajih wal aqrab ila shawab. Bahwasanya lafaz ataupun makna fardu itu sama dengan makna wajib. Faradallahu alaikum, Allah menfardukan bagi kalian, Allah mewajibkan bagi kalian berpuasa. Kama faradahu alal umami qablakum. Sebagaimana Allah fardukan puasa tersebut, dhamir ha kembali kepada as-siyam. Sebagaimana Allah telah fardukan. Sebagaimana Allah telah fardukan kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaquna rabbakum, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Rabb kalian, takut kepada Allah. Fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan, sehingga kalian jadikan antara diri-diri kalian dan kemaksiatan-kemaksiatan itu wiqayah, benteng, tameng, perisai, ya, tembok yang memisahkan antara diri kita dari maksiat. Fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan, sehingga kalian jadikan antara diri-diri kalian dan kemaksiatan wiqayah, benteng, pemisah. Bita'atihi wa ibadatihi wahdahu, bagaimana bentuknya? Dengan menaati Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah yang utama diwajibkannya ibadah puasa. Agar orang yang berpuasa menjadi hamba yang bertakwa. Nah, di sini kita mengerti bahwasanya as-siyam min asbabit taqwa. Puasa itu merupakan bagian dari sebab-sebab ketakwaan. Naam. Puasa merupakan sebab dari sekian sebab-sebab ketakwaan. Demikian pula at-taqwa hiya ghayatul uzma minas siyam. Ketakwaan itu merupakan tujuan pokok. Tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan ghayah semacam ini, Nabi SAW menyebutkan dalam sekian banyak hadisnya adab-adab yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Adab-adab yang mesti diperhatikan oleh orang berpuasa sehingga dia tatkala berpuasa meraih predikat sebagai hamba yang bertakwa. Bukan orang yang sekedar menahan lapar, dahaga dan syahwatnya, namun dia meraih pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan bentuk-bentuk ketakwaan yang dihasilkan oleh ibadah puasa. Bagaimana puasa itu bisa menggembleng hamba-hamba Allah menjadi hamba yang bertakwa. Beliau menyebutkan di dalam tafsir beliau, la'allakum tattaqun, ya, kata beliau, fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Sesungguhnya berpuasa itu merupakan bagian pokok, bagian utama, faktor terbesar meraih ketakwaan. Li'anna fihi imtithal amrillah, karena di dalam ibadah puasa seseorang akan bisa menunaikan perintah Allah, wajutina banahyih, dan menjauhi larangannya. Kemudian beliau menyebutkan, ya, bagaimana bentuk-bentuknya. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa annasso'im. Bentuk-bentuk bagaimana orang yang berpuasa itu bisa mewujudkan ketakwaan, sehingga dia bisa menyandang sebagai hamba yang bertakwa. Di antaranya beliau mengatakan, an-nasa'im, orang yang berpuasa, yatruku ma harramallahu alaih, dia meninggalkan perkara yang Allah haramkan baginya. Ya. Tarku ma nahallahu anhu ibadah. Meninggalkan perkara yang Allah larang adalah ibadah. Tatkala Allah melarang jangan makan, jangan minum, tatkala berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa meninggalkan larangan Allah berupa makan, minum, jima' dan semisalnya, allati tamiru ilaiha nafsuhu. Di mana semua itu, makan, minum, jima', ya, itu merupakan kecenderungan bagi setiap manusia. Dia lakukan hal itu mutaqarriban bidzalika ila Allah, dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal itu. Rajian bitarkiha thawabah, dia berharap pahala di sisi Allah dengan meninggalkannya. Fahadha minat taqwa, ini merupakan ketakwaan. Sebagaimana maqulah azimah, ucapan yang agung diucapkan oleh Talq ibnu Habib, ya, tentang definisi takwa. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Itu ya jima'ut taqwa, semacam itu ya kunci ketakwaan itu, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan syariatnya dalam rangka mengharap pahala di sisi Allah, meninggalkan kemaksiatan di atas syariat Allah, kemudian dia meninggalkannya karena takut terhadap siksa Allah. Yang kedua kata beliau, an-nasaim, orang yang berpuasa, yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala, orang berpuasa menggembleng dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya. Orang berpuasa, kalau tidak ada perasaan demikian, tidak ada perasaan bahwasanya Allah mengawasinya, tidak ada faedah puasanya. Mengapa? Dia akan melampiaskan hawa nafsunya, mengumbar ucapannya, ya, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatannya haram. Ya. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'athsh. Tidak sedikit dari orang berpuasa, bagian yang dia dapatkan adalah lapar dan dahaga saja. Tidak dapat pahala. Ya. Mengapa? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang berpuasa, yang benar puasanya, dia akan menggembleng dirinya, melatih dirinya, bahwasanya Allah itu mengawasi dia. Lisannya dijaga, perbuatannya dijaga. Nah, fayatruku ma tahwa nafsuhu, maka dia pun meninggalkan ya keinginan-keinginan hawa nafsunya, dia tinggalkan. Mengapa? Allah mengawasi. Dia akan berdusta, dia ingat Allah mengawasi, dan seterusnya. Ma'qudratihi alaih, dalam keadaan dia mampu melakukan semua itu. Kalau saya berbuat demikian, saya berdusta, saya berbuat kefajiran sementara saya berpuasa, percuma, enggak ada faedahnya puasa saya. Li'ilmihi bittila'illahi alaih, karena dia mengetahui Allah mengawasi dia. Ya. Coba makna-makna yang demikian hendaklah kita memperhatikan, sehingga puasa yang kita lakukan, baik puasa fardu ataupun sunnah, menghasilkan ya ketakwaan. Kemudian yang ketiga kata beliau, an-nasiyam, puasa. Naam, yadhiqu majariya asy-syaitan. Yudayyiqu majariya asy-syaitan. Puasa itu akan menyempitkan jalur, saluran yang dilewati oleh syaitan. Inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Syaitan itu ya melewati, masuk di dalam tubuh manusia di dalam saluran peredaran darah. Orang yang berpuasa, puasanya tersebut akan menyempitkan ya, mempersempit ruang geraknya syaitan. Fa innahu yajri min ibni Adam majra dam. Karena syaitan itu ya berjalan di dalam tubuh manusia sesuai dengan peredaran darahnya. Wabissiyami yad'ufu nufudhuh. Dengan sebab puasa, maka syaitan lemah. Syaitan lemah, tidak bisa leluasa untuk mengganggu manusia. Wataqillu minhu al-ma'asi. Demikian pula dengan sebab itu, kemaksiatan yang dia lakukan menjadi minim, berkurang sedikit. Maka dia bertakwa kepada Allah. Berikutnya, faminha anna shaima fil ghalib takthuru ta'atuh. Mayoritas orang yang berpuasa ketaatannya itu semakin bertambah. Demikian keadaannya. Ya. Fa inna min sababi al-hasana ba'daha. Orang berbuat baik akan dimudahkan bagi Allah untuk berbuat baik berikutnya. Fa inna ta'ah tadullu ala ukhtiha. Kalau engkau melihat ya, seorang berbuat ketaatan, ketahuilah bahwasanya dia itu akan berbuat ketaatan yang lainnya. Itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa mayoritas ketaatannya bertambah. Wattaatu min khisalit taqwa, ketaatan-ketaatan itu merupakan bagian dari ketakwaan. Wa minha di antaranya orang yang berpuasa. Ya. Annal ghaniyya, orang kaya puasa enggak memandang bulu. Laki-laki ataupun wanita. Orang kaya ataupun orang miskin, Arab maupun orang non-Arab. Sama. Selama dia sebagai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wajib baginya untuk beriman. Annal ghaniyya, orang kaya. Idza dzaqa alamal ju'i, orang kaya kalau merasakan kebedihan, terasa lapar. Menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib, merasakan ternyata enggak makan itu berat. Ya. Orang kaya jika merasakan kepedihan al-ju', rasa lapar, au jabalahu dzalika, maka hal tersebut mewajibkan berkonsekuensi. Apa itu? Muwasat al-fuqara al-mu'dimin. Akan membuahkan apa itu muasa, adanya pengorbanan dia untuk menyantuni orang-orang miskin yang tidak punya, yang tidak punya harta. Ya. Ini kalau dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekian poin bagaimana puasa itu bisa menggembleng dan membuahkan yakni ibadah yang mulia, predikat yang tinggi, ketakwaan tersebut. Tsumma qala Allah azza wa jal, ayyaman ma'dudat, puasa tersebut diwajibkan pada hari-hari, al ayyaman ma'dudat, yang terbatas, bisa dihitung. Allah tidak mewajibkan puasa sepanjang tahun. Namun ayyaman, hari-hari yang bisa dihitung. 1, 2, 3 sampai 29 atau 30 ma'dudat. Terbatas, bisa dihitung. Satu bulan dari 12 bulan. Faman kana minkum maridun, maka siapapun di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau sedang safar, baik safarnya itu dekat ataupun jauh, safarnya itu ya nyaman ataupun enggak nyaman, safarnya naik kereta ataupun pesawat ataupun bis, selama itu dinamakan sebagai safar, au ala safarin, atau dia safar, fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka ya wajib baginya untuk mengqadha, yakni fa'iddatun, yakni dia mengqadha hari-hari yang dia lalui tersebut, yang tidak berpuasa padanya, min ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lain, dia mengganti hari-hari tersebut. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, at-ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yutiqunahu ay yatakallafuna as-siyam, dan bagi orang yang berat baginya, merasa berat bagi dia untuk berpuasa. Kalau tadi disebutkan tentang marid dan musafir, ya. Sekarang orang yang enggak sakit demikian pula enggak safar. Kalau jelas tadi marid, orang yang sakit dengan sebab kalau dia berpuasa sakitnya semakin parah atau kesembuhannya semakin mundur dan semisalnya, silakan berbuka. Atau orang yang safar, maka silakan pula berbuka. Rukhsah bagi dia. InsyaAllah mungkin nanti kita singgung apakah rukhsah atau azimah. Wa'ala alladzina yutiqunahu. Sekarang golongan yang ketiga. Ini ayat ini di awal-awal Islam. Bagi orang yang yutiqunahu, orang yang berat bagi dia untuk berpuasa, dia enggak safar, dia enggak sakit, namun berat. Maka bagi dia fidyatun ta'amu miskin. Boleh membayar fidyah, memberi makan. Ta'amu miskin, ya, membayar fidyah. Apa itu fidyahnya? Bagi orang yang berat berpuasa, boleh baginya membayar fidyah. Apa itu fidyahnya? Ta'amu miskin, memberikan makan fakir miskin sejumlah puasa dia yang dia tinggalkan. Faman tatawwa khairan, maka adapun orang tatawwa memberikan ziyadah kebaikan, yakni dari batasan fidyah yang sudah ditentukan, misalnya dia enggak puasa sehari, maka dia memberikan makan fakir miskin kadar makan minum yang wajar, itu kadar minimalnya. Kalau dia memberikan tambahan yang lainnya, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Yani tatawwa, faman zada, dia menambahkan, ada tambahan, tambahi ini dan itu, ya, tambahi susu, tambahi apa dan lain sebagainya. Fahuwa khairun lah, itu yang terbaik bagi dia. Wa antasumu, dan saumukum au siyamukum, puasanya kalian khairun lakum, itu lebih baik daripada kalian membayar apa? Fidyah. Jadi di awal Islam diberikan pilihan bagi orang yang berat. Silakan milih. Milih tidak puasa, kemudian memberikan fidyah. Kalau tidak puasa 5 hari, fidyahnya 5 kali. Dianjurkan untuk memberikan tambahan dalam fidyah itu. Namun, yang lebih utama mana? Berpuasa lebih utama. Ya. Wa antasumu khairun lakum. Dan puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Ini di awal Islam. Khiyar, ya, masa-masa memilih, boleh bagi dia berpuasa ataukah tidak berpuasa dengan memberi makan kepada fakir miskin. Kita lihat tafsirnya. Qala faradallahu alaikum siyama ayyamin ma'lumatin al-adadu. Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan bagi kalian puasa hari-hari yang ma'lumah, diketahui adadu, jumlahnya diketahui. Wahia ayyamu syahri Ramadan, itulah hari-hari bulan Ramadan, bisa 29 atau 30. Faman kana minkum maridon, maka siapapun dari kalian yang sakit, yasyukku alaihi saum, berat baginya untuk berpuasa, sakit yang berat, memberatkan dirinya untuk berpuasa, baik jika dia berpuasa penyakitnya makin parah, atau kesembuhannya semakin lambat. Au musafiron, atau di antara kalian musafir, falahu an yuftir, boleh baginya untuk berbuka. Aftara yuftir, boleh baginya untuk berbuka. Wa alaihi, kewajibannya, apa kewajiban bagi mariyub wa musafir, alladhi yuftir, orang yang sakit ataupun yang musafir yang berbuka. Wa alaihi, kewajiban dia, siyamu adadin min ayyamin ukhar, kewajiban dia berpuasa sejumlah hari yang dia tinggalkan. Min ayyamin ukhar biqadri allati aftara fiha, kewajiban dia berpuasa sejumlah hari-hari atau wa alaihi siyamu adadin min ayyamin ukhar, wajib baginya untuk berpuasa pada hari-hari yang lainnya di bulan Ramadan, biqadri, sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Wa 'alal ladzina yatakallafuna as-siyama, dan bagi orang yang berat baginya berpuasa, wa yashuqqu 'alaihim, berat baginya masyaqqah bagi dia untuk berpuasa, masyaqqatan ghaira muhtamilatin kasyaikhil kabir, masyaqqah yang tidak mungkin baginya untuk dijalani seperti syekh kabir, orang tua. Wal marid, yang sakit. Alladzi la yurja syifa'uhu, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Fidyatun an kulli yaumin yuftiruhu, wajib baginya membayar fidyah an kulli yaumin yuftiruhu, fidyah sejumlah hari yang dia berbuka padanya. Apa itu fidyahnya? Wahiya ta'amu muhtajin, muhtaj, miskin, yaitu memberi makan, makanan. Apa fidyahnya? Makanan orang yang membutuhkan, miskin. La yamliku ma yakfihi, dia tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya. Wa yasuddu hajatah, demikian pula menutup kebutuhan dia. Faman zada fi qadril fidyah, kemudian siapapun yang menambah ukuran fidyah yang telah ditetapkan tadi, ta'am muhtaj, ya, makanan yang dibutuhkan oleh fakir miskin, dia tambah, ya, tambahi jajan, laba-laba misalnya, jus dan semisalnya, diberi tambahan dari makanan yang wajar. Faman zada fi qadril fidyah tabarru'an minhu fahuwa khairun lah, siapapun yang menambah kadar fidyah yang semestinya ditambah, tabarru'an minhu, sebagai bentuk ziyadah, tatawwu', ya, dari dia, tabarru'an minhu, murni dari dia, dia tambahkan ikhlas karena Allah, fahuwa khairun lah, itu yang terbaik bagi dia. Wasiyamukum khairun lakum, puasanya kalian, wasiyamukum dipetik dari apa? Wa antasumu an, masdariyah, harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin, ditarik darinya masdar. Wasiyamukum, puasanya kalian, khairun lakum, itu yang terbaik bagi kalian. Ma'atahammuri al-masyakqah, disertai dengan menanggung beban tadi. Berpuasa disertai dengan menanggung keberatan, beban, itu lebih baik, ya. Min i'ta'il fidyati, daripada memberi fidyah. In kuntum ta'lamunal fadlal 'azima lis-shaumi 'indallahi ta'ala, jika kalian mengetahui keutamaan yang besar yang ada pada puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di awal Islam. Nah, ada khiyar, ada pilihan, apakah memberikan fidyah ataukah berpuasa. Kemudian ayat berikutnya menunjukkan wajibnya ibadah puasa. Al-mu'adzin fali'adzin fadlul. Baik, kita lanjutkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini contoh dari sekian nasakh, naskhul hukmi dunal lafzi. Dihapusnya hukum, namun lafadznya masih ada. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridun al-ayah. Ayatnya masih ada di sini di hadapan kita. Naskhul hukmi dunal lafzi. Hukumnya dihapus diganti dengan ayat berikutnya di hukumnya. Kemudian lafadznya masih ada. Di sini pula terdapat nasakh dari sesuatu yang ringan menjadi berat. Mana yang lebih ringan? Antara memilih berpuasa dengan berfidyah ataukah tasyri' ta'yin as-siyam? Yang lebih berat yang kedua. Ini contoh. Contoh nasakh penghapusan hukum dari yang rendah kepada yang tinggi. Ya. Di sana ada nasakh penghapusan yang dari yang tinggi yang berat menjadi ringan. Ya. Seperti ayat musabarah. Ayat musabarah di akhir-akhir surat Al-Anfal. Kewajiban untuk bersabar. 1 lawan 10. Gak boleh berlari. Nah. Kemudian pada ayat berikutnya, melihat lemahnya umat Islam diturunkan 1 lawan 2. Nah, ayat musabarah. Dari 1 lawan 10 berat diturunkan menjadi 1 lawan 2. Ada juga nasakh di sana dihapus lafadznya, demikian pula dihapus hukumnya. Nah, ini contoh nasakh al-hukmi dunal lafzi. Hukumnya dihapus namun lafadznya masih ada. ثم قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan Ramadan. Pada bulan tersebut awal kali diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat minal huda wal furqan, penjelas dari petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra, ini maka siapapun yang menyaksikan bulan asyhar ay Ramadan, syahrul Ramadan, ya, siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan, fal yasumhu, lam lil amr, maka berpuasalah, maka hendaklah dia berpuasa, fal yasumhu. Di sini ta'yin as-siyam lil hadir wal qadir, ditetapkannya hukum berpuasa bagi yang hadir qadir sahih, yang hadir, ya, yang menyaksikan tadi, kemudian yang sehat, yang tidak melakukan safar. Fal yasumhu. Wa man kana maridun, dan siapapun yang sakit. Tadi di atas sebutkan marid, musafir, kemudian alladzina yutiqunahu, kemudian disebutkan ayat berikutnya menjelaskan menghapus ayat yang di atas. Siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan wajib baginya berpuasa. Wa man kana maridun, siapapun yang sakit, au ala safarin, atau di dalam perjalanan, fa'iddatun. Kok tiba-tiba fa'iddatun? Apa di sini? Ada takdirannya. Wa man kana maridan au ala safarin fayuftir. Lalu dia berbuka. Ini ada yang dihapus. Fayuftir, dia berbuka, fa'iddatun. Anda bisa lihat dalam pelajaran usul fikih disebutkan di sana ataupun tafsir. Fa'iddatun, dia berbuka, fa'iddatun, maka fa'iddatun min ayyamin ukhor, wajib baginya mengganti puasa tersebut sejumlah, ya, hari-hari yang dia tinggalkan pada min ayyamin ukhor, di hari-hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilu, ya, lalu sempurnakan al-iddah, bilangan tersebut, dan bertakbilah kalian, disempurnakan. Naam. Puasanya sampai selesai. Kemudian tatkala sudah selesai puasa Ramadan, walitukabbirullah. Hendaklah kalian bertakbir. Dari sini dipetik faedah sebagian ulama memandang bahwasanya takbir al-Id dimulai ketika ditetapkan tanggal 1 Syawal, mulai maghrib sampai ya di lapangan atau sampai imam datang. Walitukabbirullah ala ma hadakum, kemudian bertakbirlah kalian ya atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, sehingga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Qala syahrul ramadan, bulan Ramadan, alladzi ibtada Allahu fihi, yang Allah mulai pada bulan itu, inzalal qur'ani fi lailatul qadr, Allah mulai menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadr, pada akhir, berada di akhir malam Ramadan. Hidayatan linnas ilal haq, Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk bagi manusia menuju kebenaran. Fihi awdahu ad-dalaili ala hudallahi, di dalam Al-Qur'an terdapat awdahu dalail, bukti yang paling jelas akan petunjuk Allah. Wa 'alal fariqi bainal haqqi wal batil, di dalam Al-Qur'an pula terdapat fariq, pembeda, ilmu yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Faman hadara minkum asy-syahra, maka siapapun di antara kalian yang mendapati bulan itu, mendapati bulan Ramadan, wa kana sahihan muqiman, sementara dia dalam keadaan sahih, sehat, bukan sakit. Muqiman, dalam kondisi mukim, tidak melakukan safar. Ya, dia singgah di daerahnya. Fal yasum naharahu, maka hendaklah dia berpuasa di siang hari bulan Ramadan itu. Wa yurakhasu lil maridi wal musafiri fil fitri, diberikan tarkhis, keringanan. Diberikan keringanan bagi orang yang sakit ataupun musafir untuk berbuka. Thumma yaqdiyani, ya, ini tarkhis. Tarkhis bukan azimah. Kalau azimah sifatnya wajib. Kalau tarkhis maknanya apa itu? Boleh bagi dia memilih. Kalau azimah itu suatu hal yang wajib, harus mau enggak mau dilakukan. Adapun tarkhis, bagi dia boleh mengambil rukhsah itu ataukah dia tidak mengambilnya. Lah, orang yang sakit, orang yang musafir, tarkhis bagi dia untuk berpuasa ataukah tidak. Ya, tarkhis bagi dia untuk tidak berpuasa. Silakan, keringan bagimu untuk tidak berpuasa. Kalau berpuasa boleh gitu. Ini pun ada pembicaraan tentang hal demikian di antara para ulama. Yang benar demikian. Ya. Keringanan bagi orang yang sakit ataupun musafir untuk berbuka. Kemudian thumma yaqdiyani adada tilkal ayyam, kemudian keduanya mengqadha, membayar jumlah hari yang dia tinggalkan. Yuridullahu ta'ala bikumul yusra wassuhulata fi syara'ihi, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, ya, wassuhulah, semakna yusr wassuhulah, kemudahan, keringanan dalam syariatnya. Fi syara'ihi wa la yuridu bikumul usra wal masyaqqah, Allah tidak menginginkan kesukaran, demikian pula keberatan. Allah enggak menginginkan hal tersebut. Walitukmilu iddat asyam syahron, Allah menegaskan lagi, ya, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah puasa itu, syahron, sebulan penuh. Sebulan penuh. Walitakhtimu asyam, dan hendaklah kalian menutup puasa itu, puasa Ramadan, kemudian masuk Syawal, bitakbirillahi fi idil fitri, dengan bertakbir, membesarkan Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, bertakbir. Fi idil fitri, pada idil fitri, dari tenggelamnya matahari. Ya. Ini dipilih oleh sebagian ulama. Ya. Di antaranya Imam Syafi'i, demikian pula sebagian ulama al-mutakhirin. Qala wal yu'azzimuhu ala hidayatihi lakum. Dan tidaklah kalian mengagungkan Allah karena hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Walikai tashkuru lahu. Agar kalian, demikian pula, agar kalian bersyukur kepadanya. Ala ma an'ama bihi alaikum, atas karunia yang Allah berikan kepada kalian. Minal hidayah, berupa hidayah. Wat taufiq, demikian taufiq. Wat taizir, dan kemudahan. Disyukuri semua itu. Ini faedahnya sangat banyak terkait dengan ayat yang kita baca. Sempurnakan ayat berikutnya. Qala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika bertanya kepadamu hamba-hambaku, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib. Katakan sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan seruan, permintaan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka kabulkan permintaanku. Walyu'minu bi, dan berimanlah mereka kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Qala wa idza sa'alaka ayyuhan nabiyyu, jika wa idza sa'alaka ayyuhan nabiyyu ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang diriku, tentang Allah. Faqul lahum, maka katakan kepada mereka. Inni qaribun minhum, sesungguhnya saya dekat kepadanya, kepada mereka. Kedekatan yang bersifat na'am umum, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah kedekatan bersifat khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permintaan orang yang berdoa tatkala dia berdoa kepadaku. Janji dari Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Syaratnya apa? Ya, tentunya tatkala dia berdoa memenuhi syarat-syarat dari doa itu, demikian pula tidak ada penghalang-penghalang dari doa. Allah berjanji ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyuti'uni fima amartuhum bihi wa nahaituhum anhu, maka hendaklah mereka menaatiku dalam perkara yang aku perintahkan kepada mereka dan dalam hal yang aku larang bagi mereka ditinggalkan. Waliyu'minu bi, dan agar mereka beriman kepadaku. La'allahum yahtaduna ila masalihi dinihim wa dunyahum, agar mereka yahtadun, mendapatkan bimbingan, bisa mencapai kemaslahatan-kemaslahatan agama mereka ataupun dunianya. Wa fi hadhil ayati, pada ayat ini ikhbarun minhu, terdapat pemberitaan dari Allah. Ikhbarun minhu subhanahu an qurbihi min ibadihi. Pada ayat ini terdapat pemberitaan dari Allah akan kedekatan Allah terhadap hamba-hambanya. Allah memberitakan, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Al-qurbu al-la'iqu bijalalih, kedekatan yang sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya makna atau tafsir singkat terkait dengan ayat-ayat yang kita baca. Banyak sekali faedah jika kita membacanya dengan seksama, demikian pula apalagi membaca ya kitab-kitab para ulama terkait dengan ayat-ayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.